Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, berkata Syaikhul Islam Al-Allama Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdullah An-Najdi, Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, babun la yuzbahu lillahi bimakanin يذبح فيه لغير الله, باب tidaklah disembelih. La di sini adalah la yang menunjukkan an-nafi, yaitu tidaklah disembelih karena Allah Subhanahu wa taala, bimakanin di tempat, yuzbahu fihi li ghairillah, yang di tempat tersebut disembelih padanya selain Allah Subhanahu wa taala, yang diperuntukkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan bab ini dengan penyebutan nafi dan tidak dengan menyebutkan nahi, tidak berbentuk larangan tapi berbentuk penafian bahwa tidaklah disembelih. Dan ini lebih asyad, lebih keras pelarangannya apabila disebutkan satu bentuk kalimat tersebut dengan bentuk penafian, karena seakan-akan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut telah ditinggalkan dan tidak lagi dikerjakan. Naam, maka tidaklah boleh disembelih sesuatu yang disembelih dari hewan-hewan karena Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tempat itu menjadi syiar, yang tempat itu menjadi kebiasaan kaum jahiliyah atau kaum musyrikin untuk menyembelih hewan-hewan yang mereka sembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, apakah kepada jin atau kepada penghuni lembah yang mereka anggap berkuasa, ataukah kepada nabi, kepada malaikat, kepada orang-orang yang saleh dan selainnya, apabila mereka menjadikan suatu tempat, mereka jadikan sebagai tempat biasanya mereka menyembelih pada selain Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, dan menjadi perayaan-perayaan dan merayakan hari-hari besar mereka yang syirik di tempat tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menyerupai cara mereka beribadah, walaupun kaum muslimin tersebut melakukannya mereka peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kaum muslimin rahimakumullah, dalam bab ini pula beliau hendak memberikan peringatan pada kaum muslimin bahwa sungguhnya agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama yang dibangun di atas mukhalafah al-musyrikin wa ashabil jahim. Agama yang dibangun di atas sikap menyelisihi dan tidak menyerupai kaum kufar, kaum musyrikin dari ahlul kitab dan selain mereka. Al-Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang hak, agama yang berada di atas cahaya dan petunjuk. Maka tidaklah sama antara apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dibawa oleh hawa-hawa mereka, hawa-hawa nafsu mereka, yang dibawa oleh bala tentara iblis dari kalangan para syayatin, dari jin dan manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melihat dakwah beliau senantiasa dakwah yang mengajak kepada sikap menyelisihi apa-apa yang diamalkan oleh kaum musyrikin, yang diamalkan oleh kaum jahiliyah, yang diamalkan oleh ahlul kitab yang tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau senantiasa memberikan peringatan dari bahayanya terjerumus sebagian dari umat ini ke dalam langkah-langkah mereka mengikuti cara-cara dan tradisi-tradisi dari kaum jahiliyah tersebut. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga tatkala mereka pun masuk ke dalam lubang biawak, lubang yang demikian sempitnya, kalian pun akan berusaha mengikuti mereka. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan mereka-mereka dari umatnya akan ada yang mengikuti langkah-langkah kaum jahiliyah dari Yahud wa Nasara wa ghairuhum di dalam mengikuti cara-cara dan tradisi-tradisi mereka. Lalu beliau menyebutkan beberapa dalil dari Al-Kitab wa Sunnah wa Qawlullah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, La takum fihi abadan. Janganlah kamu menegakkan ibadah di tempat tersebut selama-lamanya. La takum dari qama yakumu al-qiyam, yang dimaksud di sini dengan menegakkan ataukah berdiri, yaitu melaksanakan sholat, mendirikan ibadah. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, La tusalli fihi abadan. Jangan kamu sholat di dalamnya selama-lamanya. Dan ungkapan al-qiyam, berdiri, yang dimaksud adalah sholat, ini ma'ruf di dalam bahasa Arab. Sering disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kana yakumul lail man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berdiri, maksudnya beribadah, melaksanakan salat, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yakumul lail, berdiri di malam hari, maksudnya salat. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud oleh Allah larangan untuk sholat di dalamnya adalah masjid yang disebut dengan Masjidul Dirar. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan pada ayat sebelum Allah menyebutkan ayat ini dalam surah At-Taubah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat di tempat yang dibangun oleh kaum munafikin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menamakan masjid tersebut sebagai Masjidud Dirar. Ad-Dirar dari kata al-mudarrah, yang mendatangkan kemudaratan. Yang mendatangkan kemudaratan. Naam. Seperti hadis Abi Sa'id al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La darara wa la dirar." La darar wa la dirar. Sebahagian dari para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan darar adalah sesuatu yang memberikan manfaat kepada kamu akan tetapi memudaratkan bagi yang lain. Ini tidak boleh. Sesuatu yang kamu sendiri ingin mengambil manfaat dan mendatangkan kemudaratan terhadap yang lainnya. Sedangkan dirar adalah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada kamu dan tujuan kamu adalah untuk mendatangkan kemudaratan kepada yang lain. Tidak ada manfaat yang kamu kerjakan dari itu. Akan tapi justru mendatangkan kemudaratan kepada yang lainnya. Dan itu yang mereka inginkan. Maka ini disebut dirar. Namun sebagian para ulama ada yang menyamakan antara makna darar dan dirar. Dan disebutkan oleh Nabi SAW min babi ta'kid. Dalam rangka untuk menegaskan. Walhasil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam dan para sahabah untuk melaksanakan solat di masjid yang dibangun oleh kaum munafikin, yaitu Masjid Dirar, disebabkan karena masjid tersebut adalah masjid yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi masjid tersebut dibangun dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin, menghancurkan persatuan yang ada di kalangan kaum muslimin, mencerai-beraikan persatuan yang ada pada mereka. Ini tujuan mereka dan inilah keinginan mereka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam perihal apa yang dikehendaki oleh orang-orang munafikin tatkala mereka membangun masjid tersebut. Sehingga tatkala mereka memiliki niat yang buruk tersebut, suatu ketika mereka berkeinginan untuk membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam agar melaksanakan sholat di masjid itu. Namun Rasulullah alaihi salatu wassalam, na'am, tatkala mendengarkan khabar dari mereka, mereka datang kepada Rasulullah meminta-minta, bahkan bersumpah, ya, dengan berbagai macam sumpah-sumpah yang palsu, bahwa kami mendirikan masjid itu untuk orang-orang yang mempunyai illah, orang-orang yang uzur, sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke Masjid Quba ataukah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cukup salat di tempat tersebut. Naam, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang maksud dan tujuan mereka membangun masjid tersebut. Yang pertama, dinamakan masjid itu Ad-Dirar disebabkan karena menyebabkan kemudaratan pada Masjid Quba. Mendatangkan kemudaratan kepada Masjid Quba yang telah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin sebagai masjid yang pertama yang didirikan di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan mereka. Ya. Oleh karena itu dinamakan masjid itu dirar, li'anna hadzal masjid bisababihi madaratun li masjid Quba. masjid ini dengan sebab didirikannya mendatangkan kemudaratan bagi Masjid Quba, sehingga mengurangi jamaah yang ada di tempat tersebut, ya, dan memecah belah kaum muslimin yang semestinya mereka berada di masjid yang satu, menyatukan kalimat mereka, menyatukan hati-hati mereka. Akan tapi dengan sebab dibangunnya masjid tersebut, maka terpecah belahlah sufuful muslimin. Oleh karena itu, berdasarkan perkara ini pula, para ulama mengatakan tidak sepantasnya apabila di sana sudah didirikan suatu masjid, ya, lalu kemudian mendirikan masjid lagi, ya, dengan tidak ada hajah tertentu. Naam, sebab yang demikian dikhawatirkan akan mendatangkan tafriq, memecah belah di antara kaum muslimin. Naam. Dan juga sebab yang kedua yang menyebabkan masjid tersebut menjadi masjidud dirar adalah al-kufur, kekafiran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang membangunnya adalah al-munafiqun, orang-orang munafik yang mereka menyimpan di dalam hati mereka kebencian kepada Rasulullah, kebencian kepada kaum mukminin, kebencian kepada Islam, walaupun mereka menampakkan secara zahir sikap wala mereka, loyal mereka kepada kaum muslimin. Nah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tatkala mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, maka mereka mengatakan kami bersama kalian, kami adalah orang-orang beriman. Namun tatkala mereka kembali berkumpul bersama syayatin, syaitan-syaitan mereka, maka mereka pun mengatakan kami bersama kalian, kami hanya berolok-olok dan mengecek mereka. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dengan sebab ini pula lah maka masjid itu pun dinamakan masjid dirar. Kemudian sebab yang ketiga, dengan dibangunnya masjid tersebut menyebabkan tafriq bainal mu'minin, terpecah belahnya di antara kaum mu'minin, terpecah belahnya barisan kaum muslimin. Dan itu yang mereka inginkan, dan inilah yang mereka harapkan, agar kaum muslimin itu bercerai-berai. Nah, kemudian yang keempat, tujuan mereka membangun masjid tersebut adalah untuk mengawasi, ya, dan sebagai persiapan tempat musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memerangi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebab asal dari pembangunan ini dalam beberapa riwayat disebutkan, seorang yang bernama Abu Amir Al-Fasik Al-Khazraji, di mana Abu Amir tersebut, ya, ketika dia berangkat ke Rum, akhirnya dia pun menjadi seorang Nasrani dan rahib dan memiliki hubungan dengan kaum munafikin, sehingga dia telah mempunyai perjanjian dengan Raja Herakl pada waktu itu, bahwa mereka akan memberikan bantuan kepada kaum Yahud dan munafikin untuk mengirimkan bala tentaranya melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang ada di Madinah. Maka dengan tujuan itulah dibangunlah masjid ini, agar kemudian tatkala bala tentara yang berasal dari Romawi tersebut datang, maka mereka pun menampung di masjid tersebut. Mereka membangunnya dan mereka berpura-pura di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan kaum muslimin dengan alasan bahwa mereka mendirikannya untuk orang-orang yang lemah. Mereka mendirikannya dalam rangka untuk yakni memberikan kesempatan untuk sholat secara berjamaah kepada mereka-mereka yang tidak sanggup datang ke Masjid Quba atau ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabat, maka mereka pun menghancurkan dan membakar masjid tersebut. Dan termasuk yang membakarnya adalah seorang yang bernama Malik bin Dukhsyum, saudara dari Banu Salim bin Auf dan Ma'an bin Adi, bersama dengan saudaranya Amir bin Adi. Walhasil ikhwani fiddin azakumullah, inilah yang disebut dengan Masjidul Dirar yang dibangun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkan untuk menghancurkan masjid tersebut. Naam. Sehingga masjid yang modelnya seperti ini disebutlah Masjidul Dirar. Ya. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang ketika menjelaskan tentang Masjidul Dirar tersebut adalah setiap masjid yang dibangun di atas selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengumumkan seperti itu. Sehingga masjid yang dibangun di atas riya ataukah masjid yang dibangun di atas di atas riya dan riba dan yang semisalnya adalah masjid yang dibangun di atas kejahatan sehingga tidak bisa dilaksanakan sholat di dalamnya. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh banyak dari kalangan para ulama dengan azar-azar dari para sahabat. Kalau hanya sekedar bangunan yang dibangun di atas kejahatan, lalu mengapa para ulama membolehkan pelaksanaan sholat di gereja-gereja ataukah di tempat-tempat ibadahnya Yahud, bi'ah, dan kanisah? Para ulama sepakat bahwa orang yang melaksanakan sholat di gereja ataukah di tempat-tempat ibadah na'am dari Yahud, dan mereka melaksanakan sholat di tempat yang tidak ada najis padanya dan memenuhi persyaratan-persyaratan dalam melaksanakan sholat, mereka sepakat bahwa sholat tersebut sah. Dan itu dinukil dari sekian banyak dari para sahabat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya. Mereka melaksanakan sholat dengan syarat di sana tidak ada berhala-berhala, tidak ada salib-salib yang digantung. Naam, oleh karena itu tatkala mereka memenangkan dan membuka berbagai macam negara-negara dan mengalahkan kekuasaan mereka dan dimenangkan oleh kaum muslimin, maka mereka naam terkadang melaksanakan sholat di dalam gereja tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak secara mutlak hukumannya bagi setiap masjid yang dibangun di atas asyar. Demikian pula ada fatwa dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau menjelaskan tentang masjid yang dibangun dari hasil riba misalnya atau dari hasil kemaksiatan. Ya, contohnya misalnya seorang artis yang na'am dia menghasilkan hartanya tersebut dari hasilnya dia sebagai artis sinetron ataukah penyanyi, sehingga mendapatkan uang yang banyak, lalu sebagian dari uang tersebut dibangunlah pondok pesantren ataukah dibangun masjid. Nah, apa hukumnya melaksanakan sholat di masjid yang dibangun di atas na'am di mana masjid tersebut berasal dari uang-uang yang haram? Maka kata beliau, al-aslu fil ardi anna kullal ardi masjid wa tahur. Asalnya bahwa setiap apa yang ada di muka bumi ini adalah masjid dan suci. Seseorang dibolehkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Dan di sini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya dari para ulama tidaklah menganggap secara mutlak bahwa masjid yang dibangun di atas harta yang haram dianggap sebagai masjid ad-dirar. Akan tapi masjid ad-dirar tersebut seperti yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kufru billah, mereka yang bangunnya adalah orang-orang munafikin, orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. dan mereka membangunnya dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin, dan mereka membangunnya dalam rangka untuk memudaratkan masjid yang lain, dan mereka membangunnya dalam rangka untuk mengawasi kaum muslimin dan mengawasi gerakan-gerakan mereka untuk menghancurkan dan memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, sekarang ini ada anggapan ya yang mereka menganggap bahwa ada sebagian masjid-masjid yang dianggap oleh mereka adalah masjid ad-dirar. Naam, seperti masjid yang dinamakan Masjid Pancasila ya. Masjid Amal Bakti Pancasila. Nah, sekarang ini banyak atau ada di antara mereka lah orang-orang menganggap bahwa yang demikian inilah yang disebut dengan Masjid ad-dirar. Subhanallah. Apakah memenuhi persyaratan-persyaratan demikian? Apakah kalian menuduh bahwa orang-orang yang membangunnya tersebut adalah orang-orang munafikin, orang-orang yang telah kafir, ya? Apakah kalian menuduh bahwa tujuan mereka, ya, dan maksud mereka membangun masjid tersebut adalah dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin dan dalam rangka untuk memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya? Subhanallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini semua menunjukkan burhan dan bukti pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kecuali setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. La taqum fihi abadan. Janganlah kalian salat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun usisa 'ala taqwa. Min awal yaumin ahakku an taquma fih. Masjid yang dibangun di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari awal kali pembangunan tersebut lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya, lebih berhak engkau mendirikan ibadah di dalamnya. Fihi, karena di dalam masjid tersebut rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang mereka senang bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan diri-diri mereka. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masjid apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sebagai masjid yang dibangun di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari ulama ussalaf menafsirkan bahwa yang dimaksud masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah Masjid Quba. Dan ini datang riwayat dari Ibnu Abbas, dari Urwah bin Zubair, dari Athiyah, dari Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, dan selain mereka. Mereka mengatakan bahwa masjid yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut adalah Masjid Quba. Masjid yang pertama yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih menguatkan lagi ya adalah kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat tersebut, fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang kaum muslimin yang mereka cinta dan mereka senang untuk bersuci. Ya, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang bersuci. Orang-orang yang bersuci di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Uwaim bin Sa'id Al-Ansari dan yang lainnya. Ya, bahwa ketika ayat Allah Subhanahu wa taala ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba. Lalu kata beliau kepada mereka, Inna Allah Azza wa Jalla qad ahsana alaikum uzana bitahur. Atau bitahur fi kisati masjidikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian yang demikian baik kepada kalian tentang masjid kalian. Apa yang kalian kerjakan? Kata mereka, ya Rasulullah, kami tidaklah mengetahui sesuatu dari apa yang kami kerjakan, melainkan tatkala kami beristinja, membersihkan dari kotoran, maka kami menggunakan air. Kami pun mencucinya dengan menggunakan air. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa dzat fa'alaikum. Itulah dia penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian pada kalian, maka hendaklah kalian menggunakan air tersebut tatkala kalian beristinja. Maka dari hadis ini nampak bahwa yang dimaksud dengan masjid tersebut adalah Masjid Quba. Namun di sana ada pendapat yang lain dari para ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud masjid tersebut adalah Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, bahwa ada dua dari kalangan kaum muslimin pada waktu itu sedang bertengkar, berselisih. Mereka memperselisihkan tentang masjid yang dibangun di atas takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salah seorang dari mereka mengatakan huwa Masjid Quba. Itu adalah Masjid Quba. Yang satunya mengatakan huwa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawab pertikaian terjadi di antara mereka, kata beliau, huwa masjidi hadza. Yang dimaksud adalah masjidku ini. Yaitu masjid apa? Masjidnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kelihatan kok terjadi pertentangan. Hadis ini mengatakan Masjid Rasulullah sallallahu, sedangkan hadis yang tadi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut berkenaan tentang Masjid Quba. Namun tidak terjadi pertentangan pada hakikatnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa hadis yang mengatakan ini adalah masjidku, yaitu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menafikan bahwa masjid yang disebutkan di dalam ayat itu adalah Masjid Quba. Karena kedua-duanya adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal kali. Maka Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula, dan Masjid Quba demikian pula, berbeda dengan Masjidud Dirar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala masjid yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasuluhu min qablu. Naam, maka tidak terjadi pertentangan, dan ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan masjid ini adalah Masjid Quba, dan tidaklah menafikan bahwa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Dan yang menjadi syahid dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini, mengapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan ayat ini di dalam bab tentang penyembelihan, padahal kalau kita perhatikan tidak ada hubungannya. Yang dijelaskan di dalam ayat ini tentang Masjidud Dirar, apa hubungannya dengan tidak bolehnya seorang menyembelih? Karena Allah Subhanahu wa taala di tempat yang disembelih padanya selain Allah Azza wa Jalla. Adapun yang menjadi syahid dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini berkenaan tentang judul yang beliau sebutkan, bahwa tempat-tempat yang diperuntukkan ya dalam hal penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala harus dijauhkan, dan kaum muslimin tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menyembelih di tempat tersebut walaupun mereka peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana masjid ya yang mereka bangun tatkala mereka membangun masjid tersebut dan dipersiapkan untuk mengamalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah. Ketika telah menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan la takum fihi abadan. Jangan kamu melaksanakan sholat di dalamnya. Ya, karena sudah menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan terjadinya penyerupaan amalan yang dikerjakan oleh kaum muslimin dengan apa yang dikerjakan oleh kaum munafikin wal kuffar di satu tempat. Maka tatkala masjid tersebut menjadi masjid dirar, masjid yang memudaratkan kaum muslimin, Allah melarang. Ya. Bagi kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Nah, maka demikian pula tempat-tempat penyembelihan mereka yang telah menjadi syiar mereka dan menjadi id mereka di tempat tersebut, yang kebiasaan mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan pula bagi kaum muslimin untuk menyembelih di tempat tersebut, disebabkan karena penyerupaan ibadah tersebut yang dikerjakan oleh kaum muslimin dengan apa yang diamalkan oleh mereka dari kalangan kaum musyrikin. Nah, dan ini lebih dijelaskan lagi di dalam hadis yang berikutnya. An Thabit ibn Dhahhak. Dari Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, nadara rajulun an yanhara ibilan bibuwanata. Ada seseorang bernadar, yang dimaksud dengan nadar adalah mewajibkan pada diri sendiri sesuatu yang asal hukumnya tidak wajib. Dia mewajibkan pada dirinya sendiri sesuatu yang asal hukumnya tidak wajib. Nah, misalnya dia mengatakan, apabila saya sembuh, maka saya akan berpuasa 3 hari. Maka puasa 3 hari tersebut yang pada asal hukumnya sunnah bagi dia, ketika dia telah menetapkannya menjadi nazar, maka menjadi wajib. Dan nazar ini asal hukumnya adalah makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, ketika beliau ditanya tentang nazar, kata beliau, innahu la yati bi khair, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Bahwa nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Tidak bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi baik gitu. Ya, sehingga ketika seseorang misalnya, ya, dia bernazar, menyatakan kalau saya sembuh, saya akan bernazar demikian. Lalu kemudian dia sembuh. Dia sembuh bukan karena nazar itu. Sama sekali tidak merubah takdir apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Akan tetapi Allah jika menginginkan dia mati dengan penyakitnya, maka dia mati. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia menjadi sehat dari penyakitnya tersebut, maka dia pun disehatkan. Tidak ada hubungannya dengan nazar. Layak tibi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Dan nazar tersebut hanyalah dikeluarkan dari orang-orang yang kikir. Karena seakan-akan dia tidak mau beribadah kecuali setelah mendapatkan ar-ribah, labah, keuntungan, iya kan? Kalau saya sembuh. Kalau tidak sembuh, berarti dia tidak puasa gitu. Nah. Ya, sehingga orang ini disifati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sifat orang yang bakhil, orang yang kikir. Namun apabila seorang telah terlanjur bernadar, sudah terlanjur dia menetapkannya sehingga telah menjadi wajib atas dia dan tidak ada kemaksiatan di dalamnya, maka dia pun wajib untuk menunaikannya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian pada mereka yang telah menetapkan nazar lalu mereka pun menunaikannya. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar-nazar mereka. Nazara rajulun, bernazar seseorang, an yanhara ibilan bibuanata, untuk menyembelih unta di buana. Ya, buana salah satu tempatnya. Kata Al-Baghawi, tempat yang berada di bawah Mekah sebelum Yalamlam. Yalamlam. Mikotnya penduduk mana ya, Ikhwan? Yalamlam. Hah? Hah? Al-Yaman. Al-Yaman, na'am. Sant. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya sebelum dia melaksanakan nazarnya itu. Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang pernah disembah? Di daerah buana itu. Apakah ada? Di tempat tersebut berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah. Nah, qalu la. Maka mereka menjawab, tidak ada. Sebab kalau ada, maka tentunya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka kaum jahiliyah, kalau mereka punya berhala di sana, mereka akan selalu melaksanakan ibadah di hadapan berhala mereka. Mereka menyembelih untuk berhala tersebut. Dan mereka mengagungkan berhala tersebut dengan berbagai macam sifat-sifat yang mengagungkan berhala itu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu ada, berarti tidak boleh. Kenapa? Karena melakukan penyembelihan di tempat yang biasa dilakukan penyembahan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah maksiat. Ya, adalah maksiat. Walaupun dia menyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terjadi tasyabbuh. Ya. Yang terjadi penyerupaan ibadahnya kaum muslim dengan ibadahnya kaum musyrikin, ahlul jahiliyah. Qala lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Fa hal kana fiha idun min a'yadihim?" Apakah di tempat tersebut menjadi id, hari raya mereka? Yakni mereka selalu berkumpul di tempat itu. Walaupun tidak ada berhala yang mereka sembah, tapi tempat itu selalu menjadi syiar mereka, di mana mereka jadikan sebagai tempat berkumpul kaum jahiliyah. Nah, ya, seperti misalnya melakukan acara-acara, istilahnya apa ya, kawan? Kenduri, ya. Hah? Berbagai macam acara kenduri. Nah, ya. Nah, kalau istilah mereka mawalid. Berbagai macam acara yang mereka lakukan secara rutin di tempat tersebut. Walaupun tidak ada sesembahan, walaupun tidak ada berhala, tapi mereka jadikan sebagai syiar syirik mereka. Maka Rasulullah SAW pertanyakan itu. Adakah itu menjadi tempat id mereka yang mereka selalu mendatangi tempat itu? Ya? Lalu mereka menampakkan syiar-syiar syirik mereka di tempat tersebut? Qalu la. Jawab mereka, tidak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadzrik." Kalau begitu tunaikan nazarmu. Ya, karena dua ini sudah tidak terpenuhi, ya. Dan diperbolehkan bagi seorang untuk melakukan penyembelihan di tempat tersebut. Kalau begitu tunaikan nazar kamu. Nah. Ya. Sebab adzabah adalah perkara ibadah. Penyembelihan merupakan perkara ibadah. Dan biasanya seorang kalau mengkhususkan suatu tempat, sesuatu yang dipertanyakan, kenapa dia mengkhususkan untuk melakukan penyembelihan di tempat itu? Iya kan? Pasti ada sesuatu. Nah, ketika orang ini hendak mengkhususkan suatu tempat untuk dijadikan sebagai tempat penyembelihan, dipertanyakan. Makanya Rasulullah SAW tafsir, perinci terlebih dahulu. apa sebabnya dia menyembelih di buana. Nah, ya, kalau misalnya, ya, sini tempat apa yang diselamatkan ya, kawan? Nah, atau di Surabaya misalnya, ada seorang yang datang pada antum tanya, saya bernazar mau menyembelih kambing. Di mana? Di Ampel. Nah, di Ampel. Apa yang tergambarkan pada kita? Ampel ini merupakan syiar al-jahiliyah. Syiar kuburiyin. Dan mereka selalu mengadakan id-id mereka di tempat tersebut. Sehingga ketika dia mengususkan tempat itu, dipertanyakan. Iya kan? Ya. Terlebih lagi kalau mereka di sana melakukan penyembelihan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak melakukannya, tapi kalau tempat itu sudah menjadi id mereka, ya, maka tidak diperbolehkan. Nah. Maka dari sini ikhwan fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki terjadinya penyerupaan antara ibadatul muslimin wa ibadatul kuffar wal musyrikin. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi dia harus membayar kafarah ketika dia menyelisihnya. Kafaratuhu kafaratul yamin. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kafarahnya adalah kafarah yamin karena dia harus menyelisihi nazarnya tersebut dan menggantinya dengan kafarah sumpah. Nah. Apa itu kafarah sumpah ya, akhi? Abu Muhammad. Dari sebelum itu. Kalau sudah tidak sanggup baru puasa 3 hari. Hah? Apa? Tul Malik. Beri makan kepada 60 atau 70? Hudhaifah. 60 atau 70? Hah? 60. 60 yakin? Nah. Hah. 10 ya. Nah, antum beli salah satu dari dua-duanya, dua-duanya pahit. Nah, 10 atau memberi makan atau apa? Hah? Hah? Beri pakaian. Sant. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Tidak boleh menunaikan nazar dalam bermaksiat pada Allah. Wala fima la yamliku ibnu Adam. Dan tidak boleh pula menunaikan nazar terhadap apa-apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam tersebut. Yang tidak dimiliki ini ditinjau dari dua sisi. Tidak dimiliki secara syar'i atau tidak dimiliki secara qadari. Ya. Nah. Tidak dimiliki secara syar'i misalnya dia mengatakan, ya, aku bernazar untuk membebaskan, ya, aku bernazar untuk membebaskan budak miliknya si fulan. Oke. Membebaskan budak milik si fulan. Ya, itu bukan milik dia. Ya kan? Nah. Sementara tuan yang memiliki budak tersebut tidak ingin membebaskannya. Itu milik dia. Nah, dan dia berhak untuk membebaskan atau tidak membebaskannya. Ya, maka ini bukan pada kepemilikan dia. Atau secara qadari dia tidak memiliki. Misalnya dia mengatakan, aku bernazar pada hari ini untuk terbang dengan kedua tanganku. Misalnya. Ya. Nah, terbang dengan kedua tangan. Oke. Dia tidak mampu. Ya, tidak dalam kekuasaannya. Maka dalam hal ini, layan aqd. maka tidak sah nazar yang seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syaratihima. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Yang jelas hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tayyib ila huna ikhwan, wallahu a'lam bissawab. تفضلوا حفظكم الله.